Konsultasi Syariah. Masjid harus tanah wakaf? Pertanyaan. Apakah masjid harus di tanah wakaf? Bolehkah sholat di masjid yang bukan wakaf? Apabila jual beli di masjid yang bukan wakaf, apakah dibolehkan? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Pertama, kapan sebuah gedung dan bangunan bisa dimanfaatkan untuk sholat jamaah? Mayoritas ulama berpendapat bolehnya menyewakan ruangan untuk dijadikan masjid. Ini merupakan madhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambali. Sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa itu tidak sah. Ibnu Qudamah mengatakan, boleh menyewakan ruang untuk dijadikan masjid sebagai tempat sholat. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan, sholatnya tidak sah, karena amalan sholat tidak bisa dimiliki melalui akad sewa. Sehingga tidak boleh ada akad sewa untuk hal ini. Dan menurut pendapat kami, bahwa gedung yang manfaatnya mubah ini memungkinkan untuk dikembalikan utuh, sehingga boleh saja disewakan untuk dijadikan tempat sholat. Al-Mughni. Apakah masjid dari gedung sewa berlaku semua hukum masjid? Dalam fatwa Syabakah dinyatakan, hukum masjid tidak berlaku kecuali jika bangunan masjid itu telah diwakafkan. Para ulama telah menegaskan bahwa orang yang membangun masjid dan sholat di sana, sementara belum diwakafkan, maka tidak berlaku hukum masjid sampai diwakafkan. Fatwa Syabakah Islamiyah. Dalam Asna al-Matalib, yaitu kitab fikih madhab Syafi'i dinyatakan, jika bentuknya wakaf dengan pernyataan itu, maka jelas sehingga tidak perlu niat. Tidak termasuk ketika ada orang yang membangun bangunan seperti bentuk masjid, lalu dia mengatakan, aku izinkan untuk sholat di sini. Maka tidak menjadi masjid dengan pernyataan ini karena belum dinyatakan wakaf. Asna al-Matalib. Alasan bahwa masjid harus di tanah wakaf, karena ketika masjid sudah diwakafkan, maka tidak akan berubah menjadi tempat lainnya. Sehingga tidak ada istilah saat ini masjid, besok berubah menjadi rumah atau toko. Bisakah gedung yang disewa untuk masjid diwakafkan sementara? Ini kembali kepada pemahaman hukum wakaf manfaat dan terkait penjelasan ulama mengenai ada tidaknya syarat takbit atau permanen untuk wakaf. Jumhur ulama mengatakan, wakaf harus takbit, yaitu permanen, sehingga tidak ada istilah wakaf sementara. Sementara Malikiyah mengatakan, boleh wakaf dalam bentuk manfaat sesuatu dan tidak disyaratkan harus permanen. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah ditanya tentang hukum wakaf sementara, jawaban beliau, boleh wakaf bangunan yang dibangun di atas tanah sewa, baik wakaf untuk masjid maupun selain masjid. Dan hak kepemilikan tanah tidak menjadi gugur. Karena ketika masa sewa telah habis dan bangunan sudah dirobohkan, status wakaf menjadi tidak berlaku, baik masjid maupun untuk selain masjid. Al-Fatawa Al-Kubra. Pendapat ini juga menjadi pegangan mayoritas ulama kontemporer dan keputusan majma' al-fiqh al-islami. Ketika masjid itu belum diwakafkan, bolehkah jual beli di dalamnya? Latar belakang terbesar mengenai larangan jual beli di masjid adalah hal itu bisa melalaikan orang untuk berzikir, mengingat Allah, dan beribadah. Allah berfirman, yang artinya, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, dan dari mendirikan sembahyang, dan dari membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Quran Surat An-Nur ayat 37. Karena itu, sekalipun bangunan itu tidak berstatus sebagai masjid, tidak selayaknya berjualan di sana. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya mengenai ruko yang dijadikan musola. Beliau menegaskan, tempat ini tidak berlaku hukum masjid, ini musola. Dengan bukti, bangunan ini milik orang tertentu dan pemiliknya bisa menjualnya. Sehingga dia musola dan bukan masjid. Karena itu tidak berlaku hukum masjid. Lalu ada yang bertanya, bolehkah ada jualan buku-buku kecil atau promosi dagangan di tempat semacam ini? Jawaban beliau, menurutku tidak selayaknya itu dilakukan, meskipun itu hanya musola. Karena ini melalaikan orang dari berzikir kepada Allah dan mengganggu orang yang sholat di dalamnya. Fatwa Islam. Demikian, Allahu A'lam.